harus undur bilang ku anggap salah apa. Kalau memending dia coba jujur kah sayang satra papa. Ku termau deng salah saya bisa apa. Jangan buat hati susah. Biar kali ini saya coba. Jika berakhir kau dengan dia, kenapa mesti kau kasih harapan? Kau asik tipu, pergi dengan dia. Acukan sayang, pilih untuk bertahan. Sayang ada di kala susah, namun kau lupa sejak ada dia. Problem yang ada buat kau bisa jadikan alasan untuk tersetia. Saya paksa untuk berjalan, namun kau bunuh sehati perlahan. Saya genggam kau punya tangan, tapi kau lepas dan pilih tinggalkan. Tolong hargai sedikit saja sapu perjuangan. Buat kau nyaman, apapun saya lakukan, tapi percuma semua su tinggal kenangan. Ku jalan juga sundur bilang, ku anggap salah apa. Kalau memending dia, coba jujur kah sayang satra papa. Saya bisa apa. Jangan buat hati susah. Biar kali ini saya coba mengalah. Dia jujur ke siapa? Dia yang buat tong pisah. Kau ni kenapa tipu deng luka? Seolah saya mulai semua. Bisa, bisa yang buat tong susah. Ku bahagia, saya bantu deng doa. Biar perlahan saya lupakan dia. Dapat yang mengerti kau tuh susah. Terima kau apa adanya. Jaga hati percuma. Kau yang buat saya mengalah. Pasti saya bisa lupakan. Memang saya susah relakan. Sebab mungkin ini jalan. Tuhan tolong bantu saya tuk lupakan. Sekarang saya tahu kau sudah berubah. Saya sedih jika saya tahu kau deng dia. Percuma saya bawa kau dalam doa. Kalau akhirnya kau buat kecewa. Pergi jika buat kau senang. Kisah yang indah nanti saya yang kenang. Saya siap bawa hati ini tuk pulang. Saya akan menjauh agar kau senang. Saya tak bisa tahan kau lagi. Karena saya hati su terlanjur perih. Saya siap angkat saya kaki tuk pergi. Saya su tak bisa lagi tuk temani. Saya harap kau pahami sekarang apa yang sedang saya alami. Andai kau tahu ini, pasti kau akan sedih. Entah kapan saya tunggu kau berubah. Entah kena saat tahu dia. Sekarang kau mau pilih siapa. Ku jalan juga sundur bilang ku anggap salah apa. Apa-apa. Ku termau deng salah. Saya bisa apa. Jangan buat hati susah. Biar kali ini saya coba mengalah. Ku jalan juga sundur bilang ku anggap salah apa. Apa-apa. Ku termau deng salah. Saya bisa apa. Jangan buat hati susah.